kemudian ada pertanyaan, mungkin tidak semuanya bisa dijawab. Kami benar-benar mendapat pencerahan ketika Ustaz menerangkan tentang radikalisme. Kali ini kami mohon penjelasan dasar pemikiran Ustaz-Ustaz ketika menutup TK Salafiyin dari calon siswa awam muslimin. Ini gak ada kaitannya sama radikalisme ini. Ala kulli hal, ya ini bukan artinya haram ya, dalam arti suatu hukum yang pasti hukumnya haram mereka sekolah di Salafiyin, tapi itu salah satu upaya pencegahan pengaruh buruk diantaranya ya. Wallah alam, itu yang saya pahami dari pandangan sebagian asatidah ketika berdialog seputar ini, karena kekhawatiran pengaruh buruk yang itu telah nyata di sebagian keadaan, maka sebagian dianjurkan begitu atau gimana bahasanya, wallahualam, dianjurkan untuk lebih konsentrasi kepada siswa-siswa Salafiyin ya. Demikian pula karena kekurangan tenaga dan lain hal, itu Allah alam yang saya fahami maksudnya begitu. Bukan sekali lagi kita mengharamkan orang awam masuk ke sekolah kita, Allah alam bukan seperti itu, tapi sekali lagi karena pertimbangan tadi, Allah alam. Dan bisa ditanyakan kepada asatidah yang lain, mungkin mereka lebih memahami maksudnya. Langkah-langkah apa yang akan dijalankan pada masa yang akan datang untuk merangkul awam muslimin? Ya, banyak upaya, ada ceramah, ada muhadharah, ada dakwah fardiyah, berdakwah secara langsung ya, dan lain-lain ya. Ala kulli hal, insyaallah saya tidak akan berusaha sebisa mungkin untuk menyebarkan dakwah ini kepada masyarakat umum ya, dan tentunya lebih khusus ke Salafiyin dan masyarakat umum lebih umum, agar mereka sadar dan kembali kepada ajaran yang benar. Wallahu a'lam. Saya mau tanya tentang jamaah tabligh di Indonesia. Mereka itu mengikuti pemahaman siapa? Jamaah tabligh mengikuti sufi. Bahkan di pusatnya sana berbaiat kepada tarekat-tarekat sufi. Berbaiat kepada tarekat-tarekat sufi. Sehingga kita dapati antara sufi yang sudah jadi jamaah tabligh atau sufi yang belum ke jamaah tabligh sesungguhnya mirip-mirip saja dalam praktek amalannya, walaupun mungkin ada tambahan kegiatan yaitu keluar setiap sekian hari, yaitu tambahannya, tapi praktek zikirnya dan lain-lainnya mirip-mirip saja, karena memang jamaah tabligh di pusatnya sana ya, pimpinannya berbaiat kepada tarekat-tarekat sufi. Mohon penjelasan dan bantahan dari syubhat orang-orang khawarij yang menyatakan bahwa pemerintah NKRI adalah pemerintah yang kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah

Tidak ada model penggolongan-penggolongan seperti itu. Salafiyah itu Islam, aturan Islam jelas. Kalau antum belajar fikih nanti ada bab apa? Kitabul Libas. Kitabul Libas artinya kumpulan bab-bab tentang aturan-aturan syariat dalam berpakaian. Nah, itu dibahas apa yang diharamkan dari pakaian, seperti apakah pakaian itu, ya, yang laki-laki, yang perempuan, itu sudah. Jadi yang mengamalkan itu sesuai dengan hukum Islam, ya benar. Yang tidak mengamalkan itu ya salah. Itu saja, nggak pakai mudarat dan istiqomah dan lain-lain, sudah. Itu siapa yang bikin seperti itu? Ya, baju koko misalnya, apa pelanggarannya dalam syariat? Ada apa enggak? Enggak ada, boleh berarti. Mau ikhwan biasa, mau ustadz, mau syekh, pakai baju koko boleh saja, selama tidak ada pelanggaran. Ya, kecuali baju koko kemudian ada gambar singa di sini. Nah, ya enggak boleh kalau begitu. Walaupun ikhwan biasa, walaupun anak kecil. Ya. Jubah sama. Jubah pakaian identik dengan Islam, bagus dipakai. Ya. Yang pakai ustaz, yang pakai ikhwan sama saja. Selama tadi tidak melanggar syariat. Baju jubah, tapi kalau isbal boleh enggak? Ya enggak boleh. Karena isbalnya, bukan karena jubahnya. Atau jubah bergambar tadi yang makhluk bernyawa, sama enggak boleh. Begitu pula perempuan, patokannya bukan warna, atau warna dibolehkan selain hitam, ya, dan bukan ukuran keistiqomahan itu di warna, tapi di yang lain dari aturan-aturan pakaian wanita. Bisa dibaca dalam Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah karya Syekh Al-Albani yang khusus bab pakaian wanita, bukan syarat berwarna hitam. Ya, boleh berwarna yang lain, tapi tentunya syarat-syarat yang lain dipenuhi. Begitu. Ya, tapi itu kalau terkait dengan bordir, pita dan lain-lain, ini terkait dengan bab lain, bahwa pakaian wanita dalam Islam bukan hal yang berhias-hias, pakaian luar ya, yang menarik pandangan. Artinya kalau di sini sana sana sini pita, orang melihat, wah, lihat lagi, lewat, lihat lagi. Akhirnya istri kita jadi apa? Jadi kayak model akhirnya, di sana sini dilihatin orang. Ah, enggak boleh seperti itu. Atau bordiran di sana sini, masya Allah, di bagian lengan tangannya sini bordirnya bagus. Akhirnya lewat dilihat, lihat bordirnya, lihat tangannya juga nanti terus, dan enggak boleh seperti itu, ya kan? Jadi pakaian muslimah bukan pakaian yang itu apa semacam itu. Kalau pakaian dalam di rumah, ya, daster di rumah, di dalam rumah, di hadapan mahramnya, hal yang biasa, mau berwarna, mau berbordir, mau, gak ada masalah. Pertanyaan di luar tema, ada suatu lembaga mengadakan rekreasi khusus para guru dan pengurus, memakai sebagian uang TK, apa diperbolehkan dan apa ini juga disebut menjaga amanah? Tolong menjelaskan agar bisa menjaga amanah. Ya, uang tersebut untuk apa aslinya? Ya, uang tersebut aslinya untuk apa? Ya, itu kembali ke situ. Kalau uang itu untuk yang lain, maka gak boleh dipakai untuk itu. Tapi kalau itu uang memang ada alokasi sekian persen dari uang yang ada di bendahara, sekian persen atau nominalnya sekian, memang dibolehkan untuk yakni apa hal seperti itu tadi, rekreasi misalnya, kegiatan di antaranya rekreasi, ya boleh saja kalau memang seperti itu. Tapi kalau uang tersebut memang asalnya untuk yang lain, maka tidak boleh dipakai untuk